dengan sebenar-benarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man shallaa 'alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Rawahu Muslim. Barang siapa berselawat atasku, kata Rasulullah, satu kali saja, maka Allah berselawat atas kita dengan selawat tersebut sebanyak 10 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hatta anhu asyra khati'atin wa rafa'a lahu asyra darajatin." Sahihun rawahu Ahmad wa ghairihi. Barang siapa berselawat atasku satu kali saja, Allah berselawat atasnya sebanyak 10 kali. Allah hilangkan, hapuskan daripadanya dengan sabar selawat 10 kejelekan dari perbuatannya. Dan Allah angkat dengan selawat tersebut 10 derajat. Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum. Salawat merupakan ibadah yang terikat dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqayyud, tauqifiyyud. Teks-teksnya harus sesuai, harus pas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan beribadah dengan selawat-selawat yang tidak ada contohnya, yang diperbuat oleh orang-orang belakangan. Kata Muhammad Jamil Zainu, sungguh aku telah sebutkan hukum sholat atas Nabi di dalam sholat, dalam doa, dan dalam majelis-majelis. Ketika menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana aku telah sebutkan makna sholat salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan faedah-faedahnya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dengan ini, pelajaran ini, mempelajari keutamaan ini bagi kaum muslimin dan menjadikannya khalisun lillahi taala, amalnya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum. Al-amru bis-salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah mengucapkan salawat salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Qur'an yang telah saya bacakan di muka surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dan ucapkan salam dengan sebenar-benarnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna salawat salluna yusalluna ayyubarrikuna ayyad'una lahu bil barakah. Jadi kita mengucapkan salawat, salawat itu adalah bentuk doa. Yubarrikuna, kita memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keberkahan. Itu kalau kita berdoa. Agar Allah, kita berdoa agar Allah memberikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdul Aliyah, wa qala Abdul Aliyah, salatullahi ta'ala, adapun salawat Allah, salatullahi ta'ala, salawat Allah ta'ala alaihi atas Nabi itu adalah tana'uhu indal malaika, yaitu pujiannya Allah terhadap Nabi di sisi para malaikat. Itu makna salawat. Dan kita harus mengetahui apa sejatinya makna salawat kalau yang kita ucapkan. Nanti detailnya adalah ini sebenarnya fokus kepada perintah akan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul malaikatu addu'a. Salawat malaikat atas Nabi adalah doa. Rawahu Bukhari. Wa qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, wal maqsud bi hadhil ayah, yang dimaksud dengan ayat di atas yaitu surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang dimaksud dengan ayat itu annallaha subhanahu wa ta'ala akhbara 'ibadahu manzilati abadihi wa nabihi fil mala'il a'la. Allah habarkan kepada hamba-hambanya akan kedudukan hambanya yaitu nabinya berada di sisi para malaikat al-mala'il a'la, malaikat yang al-muqarrabun, al-malaikatul muqarrabun, yaitu malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kedudukan nabi. Annahu yusna alaihi, sesungguhnya dia dipuji alaihi atas nabi indal malaikatil muqarrabin, nabi dipuji di sisi malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal malaikata yusalli alaihi, dan begitu pula para malaikat bersolawat atas nabi. Ini keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salawat kepada nabi, para malaikat salawat kepada nabi, dan diperintahkan kaum mukminin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anam. Summa amara ta'ala ahlal alam as-sufli bis-salati wat-taslim alaihi. Kemudian Allah perintahkan ahlil alam as-sufli, yaitu penduduk alam yang rendah ini, yaitu para manusia, untuk bersolawat dan salam atasnya. Liyajtami'u thana'u alaihi min ahlil alamin as-sufli wal-uluwi jami'an. Agar apa? Agar terkumpul pujian-pujian baik itu penduduk seluruh alam semesta ini, baik itu alam yang berada yang paling rendah juga yang makhluk yang berada di paling tingkat atas, para malaikat juga kita di tempat yang paling rendah, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, hadhil ayat, yani surah Al-Ahzab ayat 56, hadhil ayatu syarafallahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatahu wa mautahu. Allah muliakan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan dengan salawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan? Di saat hidupnya maupun sesudah meninggalnya. sampai saat ini, sampai hari kiamat. Wa dzakara manzilatahu minhu, dan Allah sebutkan kedudukan Nabi Muhammad itu di sisinya. Wa sholatu minallah rahmatuhu wa ridwanuhu, salawat Allah dari Allah itu menunjukkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad dan keriduannya. Wa minal malaikatu wa minal malaikati addu'a wal istighfar, dan dari para malaikat itu merupakan doa dan istighfar. Wa minal ummah merupakan doa wa ta'zim bi amrihi, dan salawat malaikat ini merupakan doa dan istighfar. Ini perkataan Al-Qurtubi. Dan doa dari umat ini merupakan, salawat dari umat ini merupakan doa dan ta'zim, pengagungan li amrihi terhadap perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, utusan Allah. Luar biasa. Dari kalangan manusia, dari jenis kita. Waqad amarallahu ta'ala ibadahu bis-salati 'ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna anbiya'ihi tasyrifan lahu. Dan Allah sungguh memerintahkan seluruh hambanya yang beriman bersolawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Itulah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min fawaidul ayat, kesimpulan atau faedah-faedah dari ayat di atas, bayanu syarafir rasul sallallahu alaihi wasallam wa min wa manzilatuhul aliyah inda rabbi, yaitu penjelasan kemuliaan ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Dan yang kedua adalah al-amru bis salati wassalam alaihi minallah ta'ala, perintah mengucapkan salawat salam atas nabi, perintah ini langsung dari Allah ta'ala. Dan yang ketiga as-salatu ala wassalamu ala nabi min sifatil mu'minin, jadi salawat dan salam atas nabi ini termasuk dari sifatnya orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, maka ada kewajiban bagi kita untuk mengucapkan salawat kepada nabi, dan ini perintah. Wa lam ya'murnallahu biqira'atil Fatihah lirrasul kama yaf'aluhul ba'd, dan Allah tidak perintahkan kita para hambanya ini, hamba Allah yakni, untuk membacakan Fatihah kepada Rasulullah. Tidak, Allah tidak memerintahkan kita untuk membaca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Akan tapi apa? Perintahkan untuk sholawat. Empat. Perintahkan sholawat, bukan perintahkan baca Fatihah kepada Rasulullah. Ya. Perintah adalah wajib. Jadi seorang mukmin mempunyai kewajiban untuk bersolawat kepada Nabi. Adapun hukum salati alaihi, hukum salat atas Nabi. Berkata Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, la khilafa fi anna salata alaihi fardun fil umri marratan. Tidak ada khilaf dalam sesungguhnya sholat, yang dimaksudnya adalah sholawat alaihi atas nabi itu wajib. Berapa kali fil umri, dalam seumur itu, seumur manusia, usia manusia itu marrotan sekali, itu wajibnya. Kalau tidak pernah, berarti kita ada kewajiban. Kalau sudah pernah, berarti setelahnya itu apa? Sunnah. Wa fi kulli hinin minal wajibat, dan di setiap waktu dari kewajiban-kewajiban, wujubus sunani al muakkada, dan setiap waktu dari waktu-waktu melaksanakan kewajiban-kewajiban merupakan kewajiban sunnah muakkada, sifatnya muakkad. Allati la yasi'u tarkuha wa la yaghfiru yaghfilu wa la yaghfiru illa man la khaira fihi. Yang mana tidak ada keluasan bagi orang yang meninggalkan dan orang yang melalaikannya, kecuali orang yang tidak ada kebaikan bagi dirinya. Tidak pernah salawat. Enggan salawat berarti apa? Tidak ada kebaikan orang itu. Karena apa? Berarti dia itu tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang cinta maka otomatis dia akan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sifatnya itu sunnah. Nanti ada salah satu ulama yang mewajibkan salawat atas Nabi di dalam tasyahud. Ditinggalkan wajib mengulangi. Andaikan sudah salam meninggal terus lupa, ya lupa atau apa lebih enggan ya batal salamnya. Tapi kalau lupa maka sudah salam wajib mengulangi. Ini dimasukkan dalam rukun arkanus sholat, masuk dalam rukun. Rukun sholat itu kalau kita lupa umpamanya ya, diantaranya iktidal ya, ada rukuk ya, rukuk atau ya salah satu kita tinggalkan, atau kita tidak pakai rukuk ya, langsung apa umpamanya setelah iktidal umpamanya rukuk terus berdiri. Andaikan berdirinya tidak sempurna itu tidak tumuninah. Tumuninah itu bagian daripada rukun. Tidak tumuninah aja tidak sah kita. Makanya kalau sholat apa di belakang imam yang terbesar-besar, tulang-tulangnya belum sejajar, baru rukun umpamanya Allahu Akbar baru ini langsung berdiri tidak tegak, langsung itu batalkan aja, tidak sah. Ditinggalkan salah satu. Ya, kalau tasyahud awal umpama kita ini lupa, ada kejadian ya, imam ini seorang imam lupa tidak menjaharkan takbirnya. Ya, dalam seharusnya tasyahud awal habis sujud apa? Terus duduk ya, tasyahud awal tanpa menjaharkan rupa, tahu-tahu terus takbir yang jahar itu berdiri. Jadi makmum lihat itu berdiri. Loh kok berdiri? Nah ini bagaimana sikap makmum? Kalau itu masih tasyahud awal ditoleran ya, toleran ikut gitu. Yang tidak dapat tasyahud kalau itu tasyahud awal ini masuk kewajiban, wajib sholat. Ya, kalau wajibnya sholat itu jika lupa ya, enggak tidak sengaja sujud sahwi setelah salam. Kalau rukunnya lupa wajib mengulangi, sudah salam loh, belum tahiyat apa tasyahud akhir belum umpamanya. Wajib mengulangi. Nah, Imam Syafi'i di antaranya pas dalam apa? Tasyahud akhir ya. Itu tidak mengucapkan sholat Nabi termasuk juga tahiyatulillah. Salam wajib mengulangi. Mengulangi tasyahud akhirnya. Attahiyatulillah, attahiyatut thayyibatul mubarakah, attahiyatut thayyibatul assalawatulillah. Ini Syafi'i. Teks Syafi'i. Kalau kita attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat ya sama aja itu. Itu riwayat Muslim, attahiyatulillah riwayat Muslim. Attahiyatutayyibat itu riwayatnya Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu ada dalam Al-Umm. Dalam kitab Al-Umm. Imam Syafi'i. Tanpa attahiyatulillah, tanpa sholawat ya, tasyahud akhir wajib ulang. Kalau tasyahud awal lupa syahwi, kalau salah itu. Kalau sama ya itu, kalau sama imam ya imam yang lupa ya imam yang ya setelah salah syahwi bisa. Makanya kita harus mengenal arkan sholat 14 jumlah. Wajibatus sholat 8 itu harus kita tahu. Yang arkan sholat ini wajib kita mengulang bila lupa. Pertama qiyam itu, terus takbiratul ihram, bacaan takbir, al-fatihah, ruku, ar-raf'u minar ruku, iktidal, ya, sujud, terus al-julus baina sajdatain, raf'u minas sujud, ya, terus ada raf'u min raf'u minar ruku ila ila iktidal, ya, tumanina, tasyahud akhir, bukan tasyahud awal karena ruku, tasyahud akhir tidak mencakup kalau fuqahaul hanabilah, yaitu yang bermadzhab hanbali tidak memasukkan tasyahud dalam rukun 14 tasyahud akhir, terus duduk daripada tasyahud akhir, terus harus tartib, tartibul arkan 14 harus tartib, enggak tartib harus diulangi. Terlanjur umpamanya tasyahud akhir kelewat atau tanpa sujud umpamanya, ya harus sujud. Dari berdiri Allah Akbar tanpa ruku langsung sujud, itu harus ulangi rukunya, iktidalnya, karena ini rukun lain dengan kewajiban, kewajibatus sholat. Kalau kewajibatus sholat tidak perlu mengulangi, tapi apa? Cukup sujud sahwi. Ini kalau tidak sengaja, kalau sengaja batal sholat. Gimana dalam album? Batal cuma sengaja, anda meninggalkannya sengaja. Ada 8 nanti antaranya apa? Takbir, selain takbiratul ihram, apa? Subhanakallahumma subhana rabbiyal alim, subhana rabbiyal a'la. Ini rukun, ini termasuk wajib-wajib. Ya. Terus sami Allahu liman hamida, bagi imam, juga bagi orang yang sholat sendiri. Terus Rabbana walakal hamd, ini Rabbi firli, duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal, terus duduk di tahiyat awal, ini bagian apa wajib, yang apabila lupa cukup hanya dengan apa sujud sahwi. Nah, sholawat menurut Imam Syafi'i bila meninggalkannya ya lupa wajib mengulangi. Kita tasyahud awal maupun akhir lupa wajib mengulangi, lebih-lebih tasyahud akhir tidak selawat atau tidak fatihah wajib mengulangi, itu Imam Syafi'i. Kalau jumhur ya, tidak ya, cukup 14 tadi yang perlu mengulangi jika lupa atau kelewat. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun marrotan, adalah kewajibannya sekali. Indah Tohawi, menurut At-Tohawi, wa kullama dzakara ismahu indal tarhi, atau setiap setiap kali disebut nama Nabi Muhammad. Setiap sebutkan, wajib kita mengucapkan Muhammad. Wajib bagi kita langsung apa? Sallallahu alaihi wasallam. Al-Bakhir man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Kata Rasulullah, orang bakhil hakikinya itu siapa? Ketika aku disebutkan dhukirtu 'indahu walam yusalli 'alayya, dia tidak mau sholawat pada aku. Bakhil. Haram bakhil, ya. Maka wajib ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, setiap kali nama Nabi Muhammad sebutkan, wajib kita untuk mengucapkan wa huwal ihtiyat, ini untuk kehati-hatian. Wa alaihim jumhur, ini pendapat jumhur. Setiap kali disebutkan kewajiban sekali, dan juga kewajiban diantaranya tiap kali Nabi Muhammad namanya disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Su'ad wa hadhihi al-ayah, berkata Abu Su'ad, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalilun 'ala wujubi sholati wassalami 'alaihi mutlaqan min ghairi tikrarin. Ini merupakan dalil atas kewajiban sholawat dan salam atas Nabi secara umum dengan tanpa diulangi. Waqala Qostolani, berkata Al-Qostolani, qil dia mustahab, dia itu mustahab. Al-Qostolani mengatakan mustahab sunnah. Waqil wajibatun fit tasyahudil akhir, dan ada yang mengatakan wajib kapan? Di tasyahud akhir, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Min kulli sholatin, di setiap sholat di tasyahud akhir. Wa alaihi Syafi'i, yang demikian itulah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib. Kalau kita mengikutinya di tasyahud akhir lupa, maka wajib kita untuk mengulangi tahiyat. Waqil tajibu fi sholati min ghairi ta'yin li mahallin minha. Dikatakan pula wajib sholawat atas Nabi tidak ditentukan bagi tempatnya daripadanya, kapanpun wajib kita bersholawat atas Nabi di luar sholat. Setiap disebutkan di setiap majlis, wajib bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disebutkan berulang-ulang, wajib kita bersholawat atas Nabi. Kayak gini ini kan saya tidak keras ya, cara tidak, ya tidak sengaja. Namanya kita ini mengkaji kitab Allah yang bawakan ya Nabi Muhammad, otomatis nama beliau disebutkan berulang-ulang, dan ini merupakan kewajiban bagi setiap yang mendengar untuk mengucapkan, untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Wa qawluhu wa sallimu taslima. Dan firman Allah wa sallimu taslima, dan ucapkan salam taslima dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Ini kalau dalam bahasa Arab, tasliman ini kedudukannya maf'ulun mutlak, ya, maf'ulun mutlak yang fungsinya menguatkan. Bersolawatlah dengan sebenar-benarnya. Masdarul mu'akkadun, ini merupakan kewajiban kita untuk selain sholawat dan kewajiban kita adalah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tegaskan dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Adapun mana salawat Nabi sallallahu alaihi, tidak ada istilahnya penguatan dengan masdarnya muakkad, ya kan? Tidak ada. Sallu alaihi salatan, tidak ada. Dijelaskan di sini walam tu'akkad, ya walam tu'akkadis salatu li'annaha mu'akkadatun biqauli. Perhatikan, tidak dikuatkan as-shalah, maksud sholawat atas Nabi ini. Kenapa? Karena sebenarnya dia ini sudah dikuatkan, ya, dikuatkan, sudah ditekankan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh. Dikuatkan dengan nama Allah dan nama para malaikat bersholawat atas Nabi. Maka kita diberikan selawat wa sallu. Tidak dikaitkan, sallu tidak dikaitkan dengan Allah. Ya kan? Allah malaikat berselawat. Maka kita diperintahkan selawat dan juga diiringi dengan salam. Makanya sallallahu alaihi wasallam ini wajib setiap menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innas salam, sesungguhnya salam itu taslimuhu, penyelamatan baginya, amma yuhdihi, dari apa-apa yang membahayakannya, dari apa-apa yang menyakitinya, apa-apa yang menjadikan mudharat baginya. Falamma ja'at hadhil ayat-ayat, tatkala datang ayat ini disebutkan mayuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan derita. Wa inna ma hiya minal bashar wa nasabat takhsis bihim wa tawkid. Ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum, hukum salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Wajib. Kapan? Dalam seumur dari umur kita ini sekali. Untuk ikhtiar, ketika tiap kali sebutkan, maka itu pun wajib. Ini berdasarkan jumhur. Apa? Mengucapkan sholawat atas Nabi. Karena termasuk bagian kebahilan, orang itu bahil bila disebutkan nama Nabi tidak bersholawat atasnya. Mengucapkan salam, yaitu menyelamatkan, istilahnya berdoa agar Nabi diberikan keselamatan, diberikan pahala, dilipat gandakan pahala, diselamatkan dari segala macam apa sesuatu yang memudharati dirinya. Ikhwani fi din azali Allah wa iyyakum, hukum salati ala nabi fi shalah. Tadi hukum salawat atas Nabi di dalam salat. Sebagian telah saya sampaikan tadi. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud Al-Badri. Ini ada yang mengatakan Abi Mas'ud ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dia pernah mengikuti Ghazwatul Uhud, dan ada yang mengatakan pula pernah mengikuti Perang Badar, makanya dinisbatkan Al-Badri. Akan tetapi ada pula yang mengatakan bahwasanya dia itu dikatakan atau dinisbatkan Al-Badri. Kenapa? Karena memang dia domisili di Badar. Nah, kita berhenti dulu untuk sejenak mendengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan fil din azani ya Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan yaitu bahasan kita tentang hukum salat ala Nabi fi salat. Hukum salati hukmu salati ala Nabi fi salat. Hukum salawat atas Nabi, doa kepada Nabi Muhammad di dalam salat. As-salat pada Nabi ya doa. As-salat di dalam salat maksudnya semua kita lakukan takbir ikramnya dengan takbir ihram tutup salam itu juga salat. Intinya apa? Salat itu artinya doa. Nah, An Abi Mas'ud Al-Badri annahum qal sesungguhnya mereka para sahabat qalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amma salam faqad arafna. Adapun salam ya Rasulullah kami telah mengetahuinya. Wa kaifa nusalli alaika? Maka bagaimana bersalawat atasmu idza nahnu shallaina fi salatina? Apabila kami ini melaksanakan salat, ketika kami melaksanakan salat di dalam salat kami. Qala faqala maka Rasulullah mengatakan qalu katakanlah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Katakanlah ya Allah salawatlah atas Muhammad dan atas ali Muhammad dan seterusnya. Nanti ada kelengkapannya. Sekarang kita bahas hukumnya, hukum selawat atas Nabi di dalam salat. Wa min huna dhahaba Syafi'i. Di sini ada pendapat Imam Syafi'i sebagaimana telah saya katakan di muka rahimahullah, ila annahu yajibu 'ala al-musalli, wajib atas orang yang musalli ayu salli 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam agar berselawat atas Nabi. Kapan? Fit tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir. Fa in tarakahu lam tasihha salatuh. Apabila meninggalkannya tidak sah salatnya. Hati-hati. Kalau kita madhabnya Syafi'i, salawat lupa enggak sah salat kita. Sampai salam enggak sah. Meninggalkan enggak sah. Ghafilan amdan, ya, meninggalkan dengan sengaja amdan batal salatnya. sahia lupa wajib mengulangi tasyahudnya. Tersalam ulangi tasyahudnya. Tasyahud akhir begitu. Masuk karena masuk min arkanis sholat, masuk rukun sholat. Undur tafsir Ibn Katsir. Perhatikan di dalam tafsir Ibn Katsir ada penjelasan ini. Halaman 73. Wa qawluhu qulu istadalla bidzalik ustadilla bidzalika ala wujubis salati alaihi salatu wassalam ba'da tasyahud. Ya, wajibnya ini menunjuk qulu, kata-kata qulu kata Rasulullah, katakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata qulu ini menunjukkan, ditunjukkan yang demikian itu atas wajibnya bersalawat atas Nabi ba'da tasyahud. Ba'da tasyahud apa maksudnya ba'da tasyahud itu? Ya, ba'da sesudah kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud. Ini dalam album, ya. Kalau ada kita dengar apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ada riwayatnya dalam album, yaitu Tirmidzi dan Al-Hakim. Riwayat dalam Tirmidzi dan Hakim. Kalau yang tahiyat mungkin yang biasa kita ucapkan, ya at-tahiyyatu lillahi wassalatu wattayyibatu. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita mungkin biasa ini, ya. Ya, Pak. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, biasa ini apa yang biasa tadi? Sama, enggak apa-apa. Tadi riwayat Tirmidzi dan Hakim, ini riwayat Muslim wa Abu Awana dari Abdullah bin Abbas. Tidak mengapa. Itu tasyahud, itu tahiyatulillah, itu tasyahud. Jadi salawat atas Nabi diucapkan sesudah tasyahud. Wa ila dzalika dzahaba Umar. Umar bin Khattab wa wabnuhu Abdullah. Umar bin Khattab dan Abdullah wa ibn Mas'ud wa Jabir bin Zaid wa Sya'bi wa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi wa Abu Ja'far Al-Baqir Al-Hadi Al-Qasim Al-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa dan seterusnya. Termasuk juga Ibnul Arab, ya. Ibnul Arab ini termasuk ulama ahli sunnah, ya, yang mengarang kitab Al-Awasim Wal-Mawasim. Ibnul Arab ada Ibnu Arab, ya, yang ahli sunnah adalah Ibnul, ada iklamnya, ya, Ibnul Arab. Yang sufi, yang kata ya Al-Albani rahimahullah, menyesatkan banyak umat, ya, ribuan umat, itu Ibnu Arabi mutasawwif. Tapi Ibnu, tapi Al-Albani kita ditanya apakah dia itu mubtadi, tidak berani. Al-Albani rahimahullah tidak berani. Inilah ada ulama tidak gampang membid'ahkan. Kenapa? Datangkah hujah, datangkah kepada Ibnu Arabi ataukah belum? Sampaikan hujah kepadanya tentang kebenaran. Maka jangan gampang-gampang kita ini mentakdir seseorang, mentahir seseorang. Ya, sayangi lidah kita dari memburukkan saudara kita. Sekelas itu, sekali beritu Al-Bani tidak gampang mengatakan mentakdir. Ya, ini pembelajaran bagi kita. Kita teman kita semanhat, tidak sejalan, tidak sejalur, lain guru sudah suruh. Ya, padahal wah, jauh kita dari sururi. Mandat kita masih salah, orang yang dituduh sururi itu jauh, masih mandatnya salah. Kenapa? Hasud dengki yang apa bertengger di benak-benak mereka sehingga muncul lisannya dan terjadi. Saya, kita sayang lisan. Ikhwani fid din azali Allah wa iyyakum. Akan tapi dahab al jumhur ila adamil wujub, ya. Jumhur berpendapat sholawat setelah tasyahud itu tidak wajib, tidak dimasukkan dalam rukun-rukunnya, sehingga ketika lupa sudah tidak perlu kita untuk mengulangi daripada sholat, dan tidak pula kita sujud sahwi karena tidak masuk bagian daripada kewajiban min wujub sholat. Minhum Malik wa Abu Hanifah wa Tsauri wal Auza'i, dan selain dari macam mereka dalam kitab Nahirul Awtar. Jadi itu kalau kita milih itu lebih aman, ya harus berdasarkan ilmu tentunya. Aku milih ini berdasarkan ilmu. Fuqaha anabila tidak memasukkan as-shalat as-shalatu ala nabi dalam arkan sholat dan tidak pula dalam wajibatus sholat. Jadi tidak pula, tidak perlu mengulangi, ya, mengulangi yang tertinggal, dan tidak perlu sujud sahwi. Ini hukumnya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Inna hadzal amru qulu yasluhu lil istidlal bihi ala wujub. Sesungguhnya perintah qulu, ya, katakanlah ini cocok untuk diambil istidlal atas kewajibannya. Wa amma ala bulani sholati wa wujubi iyadati laha fala. Mencocok kata-kata qulu dikatakan sebagai bentuk kewajiban karena awal perintah itu kan wajib. Ya. Akan tapi kalau masuk anak istilahnya meninggalkannya apa? Meninggalkannya itu wajib untuk mengulanginya, maka tidak. Tidak perlu. Karena tidak dimasukkan dalam rukun daripada sholat sebagaimana dalam tafsir Asy-Syaukani. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan kenapa di ada yang mengatakan wajib, ya, seperti Imam Syafi'i itu mewajibkannya di tasyahud akhir, ya, tidak di tasyahud awal, karena memang ada dalil pula. Cuma hadis dalilnya itu lemah dan ini dipakai istilahnya untuk sandaran, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fit tasyahudil awsat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di tasyahud pertengahan, yaitu tasyahud awal. Kama yajlisu alal rudh. Beliau ini duduk di apa tasyahud pertengahan, yaitu tasyahud awal itu duduknya sebagaimana duduk apa duduk di atas batu yang panas. Bagaimana duduk di atas batu yang panas? Tergesa-gesa. Disakan-akan beliau tidak paling bacanya hanya tasawuf saja. Tidak sampai ke salam. Maka ini berdasar bahwasanya Nabi tergesa-gesa dalam tasawuf awal sehingga tidak baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum. Adapun sifat salawat salah atas Nabi ini banyak. Bentuk-bentuknya banyak, ya, kita mungkin sudah banyak mengetahui. Yang intinya tidak ada satupun terselip dalam lafaz sholawat itu ada kata-kata sayyidina, ya. Baik itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak ada dalam tulisannya sayyidina. Dalam Al-Um Ini saya bacakan dalam kitab Al-Qur'an. An-Ka'b ibn Ujrah, An-Ka'b ibn Ujrah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi shalah. Karena adalah beliau mengatakan di dalam salat, salat, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dalam Al-Qur'an. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, falamma ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhu at-tasyahhud fi shalah. Kata Imam Syafi'i, tatkala diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka para sahabat tasyahhud di dalam shalah. Adakah kalimat sayyidina? Ada apa, Pak? Tidak ada kan? Ya sudah, seperti itulah yang diajarkan Imam Syafi'i. Maka kita harus mengikuti kalau kita mau bermadzhab Syafi'i atau yang lainnya, maka teksnya ya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bisa itu. Intinya tidak ada tambahan sayyidina. Kenapa kita memaksa dengan sayyidina? Apalagi di dalam sholat. Rasulullah sudah mengajarkan, dan Rasulullah yang lebih tahu, yang lebih berhak memberikan pengajaran. Maka kita jangan lancang-lancang, jangan merasa paling sopan, paling beradab, sehingga kita tambahkan, selitkan kata sehingga tujuannya untuk apa? Mengedepankan sopan santun. Tidak, Rasulullah itu yang terbaik. Jangan sampai memberikan tambahan sesuai yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang apa hukum salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah akannya dan bagaimana melakukannya di dalam sholat. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus belajar dan belajar hingga akhir hayat kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.